بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد. الحرف تعريف النبي اللام فقط فنامة عرف تقول فيه النمط لم يعرف yang keras suaranya irfa sultan al mubtada hak sabat mudhaf ta'rifin mudhaf ilaih au atifa li tanwi al lam mubtada wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu al lam harfu ta'rif faqad fa azaliha bi tazyin qad isim bi mana hasiba al kaf faqad hal mabni ala sukun wa hal nasbin wa yajuzu aidan wa yajuzu an yurafa wa waqi'a li jawabi syart waqi'a li jawabi syartin mahdhufin idza arad qad bi makna isim fi'il amr isim fi'il amr bi makna intahi au au qad bi makna isim mana sibak khabar mubtada mahdhuf ya ahsan sanamat fa atif fa sanamat mubtada sanamat mubtada arafta ibn fa'il fi makna rafin na qul fi'lul amr fi'lul amri fa huwa fa'ilu dhamir mustatir fi wujuban tamriru anta wa jumlah fi mahalli rafin khabar khabar fi jar mamadir mutalif fi qul anna maf'ulun bi li qul ya qusida lafdhuh ma ma'na al harfu ta'rifin aw illa faqad al adalah huruf yang mengalifatkan atau lamnya saja. Maka nama pun jika kau tarifkan ya, tadi nama, sesuai dengan i'roban antum bagaimana terjemahannya? Namat wa namatun yang gitu. Tadi kan antum i'rob sebagai apa? Araf tanya sifat ya? Berarti namat yang namat yang kalau manifestkan katakanlah padanya an-namat ya. Bisa juga di sana kita jadikan apa arrafta sebagai apa fir syarat dari apa syarat ya tadi ada syarat jamah tuh takdirnya apa in arrafta ya maka di situ ada fa yang di apa buang ini faqul fihi an-namat ya. Cuma yang kedua ini banyak sekali ya penakdirannya. Meskipun dari sisi makna lebih enak ya. Cuma dari penakdirannya lebih banyak sehingga lebih dipilih yang pertama. Ya. Di sini al-musannif memberikan judul al-mu'arraf bi adati ta'rif yang dimakrifahkan dengan adatu ta'rif. Kenapa beliau tidak memberi judul misalkan dengan al-mu'arraf bi al? Hah? Kira-kira apa rahasianya? Kenapa beliau memberi judul al-mu'arraf fi adati ta'rif bukan misalkan al-mu'arraf bi al? Ya? Karena ada yang tahu? Hah? Agar mencakup al, ya, al-mu'arifah ataupun am, al-mu'arifah inda himyariyah. Ya itu. Ya. Dan juga karena menjaga adanya khilaf. Melihat adanya khilaf padanya. Ya kan, sebagian mengatakan alnya, sebagian mengatakan lamnya saja. Ya. Bisa dirincikan khilaf terkait dengan al mana yang menjadi al-mu'arifahnya kemudian ditarjih apa yang lebih rajih menurut antum?

mengangkat jawab di kawin maduk wahia majuruha mutakiyat ahli kawani bimahduk kawal minyata maduk takbiru wadalika kainun kakawika. Ya sebenarnya kalau kita boleh dengan di sisi tadi langsung pun enggak apa-apa ya. Bana jar majrur. Kafnya mengejarkan banat pun tidak apa-apa. Tapi kalau ditakdirkan qaul pun tidak apa-apa. Tapi ya biasanya kalau jumlah bentuknya ya qaul, tapi enggak semuanya juga. Bebaslah sudah. Terus wa bana mudhof al-awwal mudhof ilaih majrur al-majruru al-kasr. Ya. Kada jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Muta'alliq bi qaulin. Ay, muta'alliq bi mahdhuf betul. Khabarun. Khabar min mubtada. Min madatil qaul mahdhuf. Ya, jadi kada jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Ya. Khabar. Ya, lil mubtada al mahdhuf min madati al qaul atau langsung aja qaul. Khabar min mubtada mahdhuf taqdiruhu boleh. Qauluka. Khabar min mubtada mahdhuf taqdiruhu. Qauluka. Kada qauluka. Ya. Watibta nafsa ya Qaisus Sari. Watibta wawu al wafi. Tiba fi wabaih an nafsa tamyiz mansub alamatihu al fathah. Ya ya Qais ya harfu nida. Qais munada mabni alam dam fi mahalli nasbin. As-Sari na'at li Qais. Ya. Na'at li Qais. Wal jumlah. Wal jumlah watib dan nafas ya maqulun ya maqulun qaul di sini walid tirarin ya disebutkan di sini walid tirarin maknanya apa walid tirarin maqul apa maquli li ajli ya maquli ajli jadi ditambahkannya al dalam rangka ittirar darurat. Di sini maf'ul ajli dijarkan dengan lam. Wajib atau tidak dalam contoh ini? Bagi yang mencaratkan maf'ul ajli harus dari fi'il qawli. Maka? Maka wajib. Wajib untuk dijarkan. Bagi yang tidak mempersyaratkannya? Maka boleh diucapkan dengan ittiraran. Iya. Ya, boleh juga untuk dinasobkan ittiraran. Ya, ini macam yang kedua dari apa? Penambahan al, sifatnya apa katanya di sini? Macam yang kedua ini dari penambahan al. Daruroh syi'riyah. Daruroh syi'riyah. Seperti banatil aubar, aslinya apa? Banatil aubar. Banatu. Ya. Aubar. Ya, banatu aubara. Ya, ditambahkan al karena daruroh wazan. Juga contoh tib dan nafsa ya Qaisus Sari. Syainya mana di situ? An-nafsa. An-nafsa dia datang sebagai apa? Tamyiz dari tibta. Iya, ta itu. Watibta an-nafsa. Iya. Di situ alif lamnya katanya apa? Yang masuk pada an-nafsa? Mandurah. Maksudnya alif lam apa? Alif lam apa? Zaidah ditambahkan karena darurah. Menurut Basriyin yang mereka tidak membolehkan tangis dengan isinya ma'rifah. Iya, adapun menurut orang kufah orang kufah membolehkan. Membolehkan. Tamis. Iya, tamyiz dalam keadaan ma'rifah. Berarti an-nafsa dalam keadaan seperti ini alif lamnya? Bukan zaid. Iya. Tapi al-mu'arifah. Ya, hasan. Harus siap dihujani pertanyaan. Ya, barakallahu fikum. Sudah ya itu ya. Ya sudah dari masanya saja kan tadi yang saya tanyakan itu yaitu simpulannya tuh. Ya. Tidak ada kan pertanyaan yang ataupun pertanyaan dari yang sebelumnya belum disampaikan nggak ada kan sudah semua kan. Jadi tergantung merujukannya maksimal atau tidak. Ya sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan apa? Ziyadatu al. Qala an-Nadhim rahimahullah

pembahasan berikutnya. Enggak ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada yang masih bingung? Bacaannya atau apa? Maknanya, maksudnya? Huna Syai'an, nomor 2 ya. Apanya? Bagaimana nih? Semuanya? Oh, ringkasnya. Ya. Jadi poin yang kedua ya dari Huna Syai'an itu menjelaskan bahwasanya An-Nazim di dalam kitabnya Tashil menjadikan Nu'man masuk pada contoh alam yang al itu menyertai dia dari peletakannya. Ini sebagaimana Al-Lat, Al-Uzza tidak bisa lepas darinya apa? Al. Ya. Tapi dalam contoh ini beliau memasukkannya ya kepada ziyadah yang sifatnya apa? Ikhtiariyah kan? Dengan ucapannya apa? Fadzikru dza wa hadzu siyani. Nah, itu. Ini kan ada iskal jadinya kan? Ya. Jawabannya katanya di sini li annahu yahmil ala anna al-arab, karena beliau membawa kepada bahwasanya sebagian mereka orang Arab menamai Nu'man kadang ya makrunan bi al, bergandengan dengan al. Ya, bergandengan dengan al. Fayakunu minan nawi al-awwal, berarti dia masuk ke macam yang pertama. Kayak soal yasa itu. Ya, berarti enggak ada alamah ya berarti ya. Nah, maksudnya dari awalnya ada alif lamnya itu, An-Nu'man. Wasamat ahyanan, dan terkadang mereka menamai yang lain dengan Nu'man tanpa al. Berarti masuknya ke macam yang kedua. Ya, ziyadahnya al itu bukan sesuatu yang wajib. Kemudian bisa masuk ke keadaan yang pertama atau yang kedua bedanya. Memungkinkan masuk yang pertama, memungkinkan masuk keadaan yang kedua. Kalau masuk keadaan yang pertama, ya zaidah lazimah, tidak ada lamah ya. Kalau masuk keadaan yang kedua, ada lamah. Kemudian juga ada catatan berikutnya nomor 2 itu. Tambahan, faedah. Al-amthilatul lati dzakarha an-nadhim thalatha. Contoh-contoh yang disebutkan oleh an-nadhim ada 3, ya kan? Al-fadli wal harithi wal mu'mani. Yang pertama yadullu 'ala al-wasfi al-maqsudi bi dalalatil mutabaqah. Yang pertama, apa yang pertama dalam contoh? Al-fadl. Dia menunjukkan kepada wasf. Ini kalau ngantuk saya jamin terpaham. Dihadiahi soal. Dihadiahi daripada nama Allah. Ahaduha yadullu ala al-wasfil maksud bidalalatil mutabaqah. Yang pertama al-fadl, ini menunjukkan wasf yang dimaukan, yang dituju dengan dalalah mutabaqah. Apa sih dalalah mutabaqah? Itu sudah belajar ya dalam kitab tauhid ya. Dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun, dalalatul iltizam. Udah ya? Udah gue ceritain sendiri. Belasin lagi ya. Dalalah mutabaqah ini dalalatul lafaz ala tamami ma'nahu. Dalalatul lafaz ala tamami ma'nahu. Penunjukan lafaz kepada kesempurnaan maknanya, bukan sebagian makna saja. Paham? Nanti dengan contoh kalau jelas. Ya. Seperti ya, rumah adalah disebutkan semuanya, bagian-bagian rumahnya, atap, dinding, semuanya disebutkan. Berarti dalalahnya mutabaqah. Kalau rumah adalah dia hanya disebutkan sebagian saja, atasnya, terasnya saja, dindingnya saja, maka tadammun nanti. Ini dalalah mutabaqah. Kenapa? Wa huwa al-fadl, itu al-fadl. Kenapa? Li'annahu fil asl masdar, karena fadl masdar. Wala dalalata lahu illa al-hadats, illa 'ala al-hadats. Dan tidak ada penunjukan ya dari masdar kecuali kepada hadats, dan hadats itu ya wasf. Ya. Nanti dengan seterusnya itu akan jelas insyaallah. Wa tsani yadullu 'alaihi bidalalati tadammun, yang kedua

yang banyak bilangannya jumlahnya. Ya itu, kalau dari si maknanya kan nanti bisa juga digunakan untuk bintang-bintang yang lain. Ya kan? Tapi dari awal petakannya itu ya sudah. Mari kita baca di sini. Baik, yang berikutnya. Wa hadhu alzi in tunadi aw tudif aw jib wa fi ghairihi ma fatanhalif. Wa hadhu alzi, membuang al ini, di isim isyarah lil qarib aw lil ba'id. Hah? Al-Qarib berarti membuang al ini, al yang mana? Al yang mana? Al yang masuk pada al-alam bil walabah. Kan al kan banyak. Ya kan? Al yang masuk pada al-alam bil walabah. Sesuatu menjadi alam karena al-walabah. Membuang al ini, ya. Intunadi, jika engkau memanggil alam tersebut atau idofahkan alam tersebut, wajibkanlah. Hadfa makhul bi muqaddam dari aujib. Aslinya aujib hadfa al zi in tunadi au tudif. Haruskanlah, wajibkanlah membuang al ini yang masuk kepada al alam bil walabah, apabila engkau memanggilnya atau mengidhofahkannya. Karena tentu bisa dijawab, kenapa dibuang alif lamnya? Karena munadar tidak bisa masuk kepada yang beral. Iya kan? Bisa enggak? Ya ar-rajulu tidak bisa. Kecuali ada tempat-tempat tertentu. Ya ayyuhal insan. Dan juga yang ada alnya tidak boleh ditufahkan kan? Ya itu alasannya. Wa fi ghairihi ma qatan hadif, tapi pada selain dua keadaan tadi, dalam keadaan tidak dipanggil, dalam keadaan tidak ditufahkan, qatan hadif terkadang alnya dibuang juga. Awas nih, jangan lewat. Iya. Kalau ngantuk ima sudah loyo dan semangat, imam memang sudah parah nanti diperat semangat cuma kalah itu ya dengan gantuk yang kuat perjuangan ya, belajar ini harus ada pengorbanan, bukan hanya sekedar hadir, pengorbanan hadir, hudur hadir, hatinya, akalnya. Ya. Sempurnakan setelah itu di murojaah. Wa fi ghairihima, dan pada selain keduanya, pada selain munada dan idhofah, kadang alnya dibuang juga. Min aqsamil alif lam annaha takunu lil ghalabah, di antara macam alif dan lam adalah alif lam yang takunu lil ghalabah, didatangkan untuk ghalabah. Ya. Contoh al-madinatu. Aslinya apa? Al-Madinah. Aslinya alam, bukan al-Madinah, bukan alam. Bahkan dia aslinya ismul balad alladhi yajma'u an-nas. Nama negeri yang mengumpulkan di situ manusia yang banyak jumlahnya dikatakan Madinah. Itu asalnya kan? Kemudian dalam prakteknya dikuasai untuk apa? Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah. Ketika disebutnya al-Madinah, siapa yang mau kan? Mana yang dimaukan? Ya Madinah, ya Nabi. Meskipun dalam penggunaan secara umum ya, umumnya apa? Madinah ya tadi, bisa diterapkan untuk apa? Nama negeri yang mengumpulkan manusia, seperti dalam ayat wajaa rajulun min aqsal Madinah wakana fil madinati tisatu rahdi yusiduna fil ardi wala yuslihun. Demikian pula Alkitab. Asalnya kitabun, isal kitab. Kitab untuk umum kan? Umum ini kitab-kitab. Tapi dalam penggunaan, ya dengan al kitab sudah didominasi untuk kitabnya siapa? Si bawahi. Fa'inna haqqahu masunya hak keduanya, lafadz Madinah dan kitab as-sidqu, bisa diterapkan ala kulli Madinah, untuk setiap Madinah, wa kulli kitab dan semua kitab. Lakin, tapi walabatil madinatu ala madinatir rasul, didominasi penggunaan al-madinah yang beral ya untuk madinahnya rasul, sehingga menjadi alam. Tadinya bukan alam, dengan masuknya al dan dimaukan tertentu menjadi apa? Alam. Ya al-madinatu menjadi apa? Alam. Tadinya bukan alam. Kemudian Wal kitabu ala kitab isi gawairan Allah Ta'ala. Kitab digunakan untuk kitab isi gawairan Allah Ta'ala. Hatta innahuma idha utliqa la yatabadar ilal fahmi gawairuhuma. Sehingga sampai-sampai keduanya, Al-Majid dan Al-Kitab, ketika dimutlakkan penyebutannya, tidak ada faid-faid, tidaklah terfahami oleh akal, oleh pemahaman kita, tidaklah masuk ke dalam pemahaman kita, kecuali tidaklah terfahami, tidaklah masuk ke pemahaman kita, ya, selain keduanya, ya, sehingga Al-Madinah ya situ, Al-Kitab ya situ. Kata Syekh Muhtamin, kalau Al-Quran bisa Al-Kitabul Mubin, ya sudah. Ini juga bisa gitu, kalau mau dikatakan Al-Alamin Bukhulafah, Al-Kitabul Mubin Al-Quran. Ada banyak sekali dalam Al-Quran disifatnya dengan Al-Kitabul Mubin. Ada banyak. Syaufan ini ya, itu Al-Alam Bukhulafah namanya. Wa hukmu hadhihi al-alif wal lam, hukum alif dan lam ini anna la tuhdzaf, tidak boleh dibuang. Illa fi nida'i aw al-idhafah, kecuali ketika dipanggil atau diidhafahkan. Tidak boleh dibuang. Contoh ya su'iqu, ya su'iqu. Betul itu ya. Fi su'iq wal su'iq. Wa hadhihi madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-su'iq. Adalah orang yang kesan bergeledek. Iya. Kesan bergeledek, ada ceritanya itu. Dijamin gak pernah untuk cerita. As-su'iq nomor 2. Fi asli lughah ismun yutlaku ala kulli man rumya bisu'iq. Secara lughah, as-su'iq adalah nama yang bisa digunakan untuk setiap orang yang kesan bergeledek. Thumma khtusso ba'da dhalika bi khuwailid ibni Nufail, kemudian setelah itu dikhususkan dalam penggunaan untuk Khuwailid ibni Nufail. Ceritanya annahu kana yut'imun nasa bi Tihamah, beliau biasa memberikan makan manusia di daerah Tihamah. Fa'asafati rihu turaba fi jifani, maka tiba-tiba angin datang kencang bertiup menerbangkan debu-debu sehingga menerpa nampan makanannya. Fasabbaha, akhirnya dia mencerca apa angin tersebut. Farumiya bisu'iq, akhirnya disambar geledek. Ya, faqala an-nas, maka manusia berkata as-su'iq. Dengan asal bahasa su'iq umum, cuma dalam penggunaan sudah didominasi untuk orang tertentu yang enggak boleh dibuang asalnya alif lamnya. Melekat ya, kecuali ketika dijadikan munada, ya. Masih panjang. Belum selesai, waktu sudah habis. Dulu ya, sekarang kita ulang lagi. Ada tempat berikutnya, bismillah. Sekarang kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah, syukurlah, ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.